berikan upah, maka jelas apa manfaat yang diambilnya, ukurannya jelas. Kalau sebuah benda itu umpamanya menyewakan barang, menyewakan kendaraan, jelas kemanfaatan yang diambilnya apa, yaitu pemakaiannya. Kalau mengupahi seseorang, jelas yang diambil manfaatnya itu tenaganya. Kemudian yang ketiga, ayakunal ma'kud alaihi maqdurul istifa hakikatan wa syar'an. Di samping jelas kemanfaatan yang diambil dari suatu barang yang disewa atau tenaga yang dipekerjakan oleh seseorang, juga memiliki ukuran yang pasti, yang bisa diukur dengan hakikat dan secara syar'i. Umpamanya kalau seorang menyuruh bekerja, ukurannya jelas berapa jam dia harus bekerja, kemudian berapa gaji atau upah yang ia akan peroleh. Ini adalah memiliki kejelasan di antara dua orang yang berakad tersebut, sehingga dengan kejelasan tersebut menghindari adanya kezaliman dari salah satu pihak. Kemudian yang keempat, syarat daripada akad ijarah ini ada antakunal manfaah mubahah la muharramah wala wajibah, bahwa manfaat yang diambil itu adalah sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, juga bukan sesuatu yang wajib. Yang dimaksud dengan manfaat itu yang mubah, bukan sesuatu yang haram, bahwa memang manfaat yang diambil dari seseorang yang berupa tenaga umpamanya, berupa jasa, itu adalah bukan dalam batas wilayah kewajibannya dan bukan pula sesuatu yang diharamkan kepadanya. Umpamanya seseorang diupahi untuk mengerjakan suatu yang haram, maka ini tidak boleh. Walaupun pekerjaannya jelas, kemudian tugasnya jelas dan upahnya jelas, tetapi manfaat atau jasa yang diminta daripadanya adalah untuk melakukan sesuatu yang haram, maka akad ini menjadi gugur, tidak sah. Juga bukan sesuatu manfaat yang wajib, seperti seseorang istri adalah wajib melayani, kemudian mengurus rumah tangganya dan berkhidmat kepada suami dan anak-anaknya, maka tidak berlaku kepadanya akad ijarah. Masa seorang istri umpamanya lalu menghitung pekerjaan rumahnya, meminta upah kepada suaminya, ini tidak bisa, karena memang itu kewajiban dari istri kepada suaminya. Demikian pula kewajiban seseorang di dalam tugas tanggung jawabnya tidak bisa dia dihitung sebagai manfaat yang harus diupahi. Seperti khidmatnya seorang anak kepada orang tua, khidmatnya seorang istri kepada suami, dan lain sebagainya. Tentu ini adalah khidmat atau pelayanan, pemberian jasa yang merupakan kewajiban. Nah, maka persyaratan di dalam terlaksananya ijarah yang syar'i bukan sesuatu yang diharamkan dan bukan sesuatu yang merupakan bagian dari kewajiban dirinya. Rekan-rekan sekalian, inilah mukadimah kita yang melengkapi kepada pertemuan yang lalu berkenaan dengan batasan-batasan ijarah di dalam ajaran Islam, yaitu bagaimana sebuah akad tolong-menolong yang dimaksudkan memanfaatkan barang atau jasa orang lain berupa penyewaan suatu jenis barang atau pemanfaatan suatu tenaga dari seseorang. Baiklah rekan-rekan sekalian, pada sesi yang kedua ini kita membuka kesempatan rekan-rekan seperti biasa untuk berinteraktif, dan sudah masuk kepada saya ada pertanyaan yang tertulis dari jamaah taklim rekan-rekan yang belum terjawab pada hari Sabtu yang lalu. Yaitu pertanyaan, batas waktu sholat isya itu adalah jam berapa? Kemudian bagaimana kalau seorang sholat isya itu di akhir waktu, lalu ia melanjutkan dengan sholat tahajud dan witir? Kemudian kapan waktunya sholat sunat fajar atau qobla subuh itu? Terima kasih. Rekan dakwah sekalian, pertanyaan yang pertama dari jamaah ta'lim ibu-ibu dakta, yaitu mengenai batas akhir dari sholat isya. Di dalam hadis Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan batasan yang jelas tentang sholat ini. Berkenaan dengan isya adalah wa waktu sholatil isya ila nisbil lailil awsat. Jadi waktu sholat isya ini adalah sampai pertengahan malam, yang benar-benar pertengahan. Jadi waktu sholat isya sampai pertengahan malam. Nah, jadi seseorang yang dengan sengaja mengakhirkan waktu sholat itu tidak boleh melebihi batas dari tengah malam. Namun apabila seseorang itu karena alasan tertidur atau lupa, maka batas waktu yang daruratnya adalah sampai sebelum waktu subuh, itu masih sah melaksanakan sholat isya. Bahkan bagi orang yang ketiduran atau terlupa benar-benar, meskipun sudah lewat waktu subuh, ya tetap dia berlaku melaksanakan sholat isya tersebut. Berdasarkan sabda Nabi, apabila seorang tertidur atau lupa, mana ma'an sholatin au nasiya anhu fal yusalli hina dzakaraha. Siapa yang tertidur atau lupa dari suatu sholat, sholatlah ia di saat ia ingat bahwa sholat itu tertinggal. Adapun kalau seseorang kemudian melaksanakan sholat itu dilanjutkan dengan sholat malam, insya Allah itu pun boleh. Karena inti daripada sholat malam ini adalah dimulai setelah seseorang melaksanakan sholat isya. Sebagaimana dibolehkannya kita melaksanakan sholat tarawih setelah sholat isya, sholat sunat, beristirahat sejenak, lalu dilanjutkan dengan sholat malam Ramadan. Dan sholat tarawih itu tentu saja sama maknanya dengan sholat malam. Adapun yang terakhir berkenaan dengan waktu sholat sunat fajar atau qobla subuh, tentu saja adalah setelah dikumandangkannya azan subuh. Baru sholat sunnah qobla fajar atau qobla subuh dua rakaat. Inilah yang disebut dengan sholat sunat fajar. Demikian rekan dakta sekalian, mengawali pertanyaan dari rekan sekalian yang sudah masuk ke kami. Kami persilakan rekan dakta yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dengan Ahmad di Pintar, Sabtu. Oh iya, silakan Pak Ahmad ya. Yang saya ingin bertanya nih Pak Ustaz tentang sholat berjamaah. Ini agak menyimpang dikit. Iya, enggak apa-apa. Yang menjadi pertanyaan saya, kemarin kan saya sholat duhur di salah satu masjid. Tiba-tiba ada orang sholat, terus saya menjadi makmum di samping kanannya karena sendiri saya. Nah, setelah itu kok dia mempercepat gerakannya, enggak ada suara takbir, enggak ada apa, cepat sekali, terus saya kan jadi kurang khusyuk. Iya. Akhirnya setelah itu selesai, saya memutuskan untuk sholat lagi, saya ulangi. Itu bagaimana Pak Ustaz, minta penjelasannya. Baik, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad di Bintara ya, barangkali orang tersebut merasa tadinya tidak niat untuk berjamaah gitu ya, tidak menjadi imam. Tiba-tiba ada orang berjamaah, sehingga mungkin ya kesulitan merubah niatnya ya. Tadi niatnya sendiri, sekarang niatnya jadi berjamaah. Wallahu alam. Atau mungkin juga orang tersebut sholat sunat gitu, sehingga merasa tidak boleh diikuti orang lain dengan niat sholat wajib. Namun apapun alasannya, bahwa seseorang yang berjamaah dengan orang lain, apakah ia berniat menjadi imam sebelumnya atau tidak, itu boleh berjamaah dan sah berjamaahnya. Sebagaimana dalam hadis yang banyak dikisahkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sendirian. Kemudian sahabat melihat Rasul sedang salat, lalu mereka pun mengikutinya tanpa mereka mempertanyakan apakah beliau ini berniat menjadi imam atau tidak. Maka mereka mengikuti dengan spontanitas dan sahabat yang lain pun menirunya. Ini seperti dalam kisah salat malamnya Rasulullah di masjid yang diikuti banyak orang ya, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Demikian pula kisah nginapnya Abdullah bin Abbas di Rasulullah. Rasulullah salat malam sendiri, tiba-tiba Abdullah bin Abbas ikut berdiri di samping kiri beliau sehingga Rasulullah memindahkannya menjadi ke sebelah kanan ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa tidak mengapa seseorang sebelumnya tidak berniat menjadi imam atau tidak berniat berjamaah, kemudian datang orang untuk berjamaah kepadanya, itu adalah sah. Nah, adapun karena tadi Pak Ahmad ini melihat tidak sempurna ruku dan sujudnya, tumakninahnya, kalau itu memang hilang rukun dari syarat seperti tumakninah, ruku dan sujudnya tidak benar, menghilangkan keabsahan sholat, ya memang seharusnya diulangi. Tapi kalau telah terpenuhi rukun-rukun sholatnya, ya, termasuk tumakninah di dalamnya, ya tidak perlu diulangi. Kalau dalam hadis Nabi, kisah orang yang salah sholatnya karena tidak tumakninah, yaitu tidak sesuai gerakan ruku, sujud dan berdirinya, i'tidalnya, tasyahudnya dan lain sebagainya, maka memang Rasulullah suruh mengulanginya. Nah, jadi kasusnya begitu Pak Ahmad ya, kalau memang tidak terpenuhi rukun-rukun sholatnya, maka berhak untuk diulangi. Terima kasih Pak Ahmad. Kami persilakan rekan dokter yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dwi ya. Iya, Bu Persada. Ini Pak Ustaz mau tanya ya. Saya minta dijelaskan ya tentang siar agama Islam ya, selain sholat berjamaah ya Pak ya. Kurban itu juga ya, apalagi yang lainnya. Soal namanya siar kan kayaknya inilah yang megah gitu ya. Terus kemudian yang kedua, saya juga minta dijelaskan tentang di Mekah dan Madinah, daerah mana yang doanya dikabulin ya. Karena fenomena sekarang orang kebanyakan umroh tuh kalau saya lihat di layar kaca ya, sepertinya kok hanya mengutamakan meminta doa sesuatu yang nantinya akan dikabulkan setelah dia pulang ke sini, atau memilih dari lebih dari suatu pilihan gitu ya Pak ya. Nah, jadi fokus ibadah dia itu selain mungkin ibadah itu kok doa gitu. Saya mohon penjelasan ya Pak Ustaz. Gitu aja Pak Ustaz. Ya, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Dewi di Gra Persada. Berkenaan dengan apa saja yang termasuk syiar Islam. Syiar-syiar artinya ritual-ritual, upacara-upacara ibadah Islam yang merupakan ciri atau tanda pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa taala secara nyata, secara terbuka, secara zahir ya. Seperti pelaksanaan ibadah haji, kemudian pelaksanaan kurban, pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, sholat berjamaah. Nah, ini semua syiar-syiar yang nampak, pengumandangan azan ya. Tetapi pada hakikatnya seluruh dari ibadah ajaran Islam, praktek-praktek ajaran Islam ini bagian dari syairullah, yaitu syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi syiar-syiar agama Allah ini sudah sangat luas. Ada yang harian dari mulai sholat berjamaah, dikumandangkannya azan. Ada yang tahunan seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, ibadah haji, kurban. Ada yang karena suatu peristiwa lahiran, yaitu akikah. Atau karena suatu kejadian gerhana sehingga sholat khusuf dan kusuf. atau karena kemarau kemudian sholat istisqo. Nah ini semua adalah bagian dari praktek-praktek ritual ibadah kepada Allah yang dinampakkan secara terang-terangan terbuka dan melibatkan banyak orang untuk membangun syiar alamat ciri tanda peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seseorang tidak perlu membuat syiar-syiar baru dalam agama ya, yang keluar dari apa yang telah ditentukan oleh ajaran Islam itu sendiri. Kemudian seseorang menaikkan ibadah haji atau umrah dengan mencari tempat-tempat mustajab. Memang Allah telah menetapkan bahwa di antara waktu tertentu ada waktu yang Allah pilih. Dalam sehari semalam Allah pilihkan waktu, 5 waktu. Yang utama untuk beribadah kepadanya yaitu melalui sholat. Dalam 5 waktu ini Allah juga memilih yang lebih utama seperti asar dan subuh. Dari seluruh muka bumi ini Allah pilih tempat-tempat yang diistimewakan dari tempat yang lain. Inilah tanah haram seperti Mekah, Madinah, Baitul Maqdis atau Al-Aqsa. Demikian pula Mekah, Madinah itu Allah pilihkan beberapa tempat yang mustajab, yaitu di Masjidil Haram, di kemudian Safa dan Marwa, kemudian di Muzdalifah, kemudian di Arafah. Nah ini adalah tempat-tempat yang oleh Allah dan Rasulnya dipilih sebagai keistimewaan tempat untuk seorang berdoa. Tetapi mengenai seseorang itu mustajab atau dikabulkannya doa, tentu tidak cukup hanya memilih tempat, tetapi yang lebih penting adalah tentu siapa orang yang berdoanya ya. Karena dimanapun seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang menjadi penilaian dasarnya, menjadi penilaian utamanya tentu orang yang berdoanya itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ud'uni astajib lakum wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Berdoalah niscaya aku akan kabulkan jika hambaku bertanya padamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Jadi Allah dekat kepada hambanya dimanapun, di Indonesia, di Saudi, di Amerika, di belahan bumi mana saja seorang berdoa kepada Allah dekat dengan Allah. Kalau orang itu beriman dengan sebenar-benarnya fal yu'minu bi, hendaklah ia beriman kepadaku, wal yastajibuli, dan hendaklah penuhi kewajiban-kewajibannya kepadaku. Nah, jadi jangan sampai orang punya persepsi mau doa yang dikabulkan hanya mengejar tempatnya. Ini tempat yang dikabulkan. Tapi justru pokok dari pengabulan doa itu adalah dirinya, yaitu yang bersih dari dosa, menjauhi kemaksiatan, tidak dilakukan. Nah, ini tentu suatu yang salah kafrah ya. Tempat itu hanya salah satu dari sarana mustajab. Tapi yang paling pokok adalah pribadi orang yang berdoanya. Wallahu alam. Demikian ya Ibu Dwi. Baik rekan dakta, kita membuka kesempatan kembali bagi Anda yang sudah ada di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagus ya. Pak Abdillah. Pak. Oh Pak Abdi. Di Manggarai. Pak Abdillah iya ya. Mau nanyakan ini Pak Ustaz. Kalau kita salat itu ya, bacaan surat-suratnya itu. Itu kalau kita membaca 2 surat atau lebih itu apakah harus berurutan atau enggak gitu ya. Sebab katanya mesti berurutan gitu loh. Iya. Jadi surat kedua mesti duluan daripada surat ketiga gitu. Itu apakah boleh seperti itu gitu loh. Apa artinya berselang-seling gitu atau yang artinya yang belakangan didulukan ke belakangan gitu lah. Betul. Boleh tangga gitu. Iya. Nah itu yang pertama itu Pak Ustadz. Yang kedua saya pengen nanyakan ini Pak Ustadz. Ruku dan sujud gitu ya Pak Ustadz ya, itu kan Robbil Azim, Robbil Ala. Iya betul. Kayaknya pengertiannya Azim itu kan agung ya Pak Ustadz ya. Ala juga tinggi tapi agung juga Pak Ustadz ya. Terus takbir Allahu Akbar agung. Betul. Juga Pak Ustaz. Nah ini sebenarnya perbedaannya di mana gitu Pak Ustaz. Begitu aja Pak Ustaz, mohon baik ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Abdillah di Manggarai. Pertama berkenaan dengan bacaan sholat ya. Apakah surat itu harus berurutan dari rakaat pertama dengan yang kedua? Atau boleh tidak berurutan? Dalam hal ini memang yang paling utama itu berurutan, terutama kalau surat itu terkait. Upamanya ketika seseorang membaca surah Ad-Duha dengan Alam Nasrah. Nah, para ulama tafsir menyukai atau memustahabkan, menganjurkan bahwa kalau seorang membaca Ad-Duha ini adalah diikuti dengan membaca surah Alam Nasrah, karena memang ketersambungan dan keterkaitan maknanya menerangkan tentang bagaimana karunia yang besar yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ad-Duha dan dalam surah Alam Nasrah itu, Al-Insyirah itu. Namun kalaupun tidak berurutan, karena umpamanya dua surah itu tidak selamanya berkait secara erat, memiliki topik yang berbeda, ini juga tidak mengapa. Karena itulah salah satu dari hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menentukan secara perintah lisan bahwa kalau engkau membaca surah ini harus diikuti surah ini. Itu tidak. Itu melainkan urutan dalam mushaf saja. Artinya orang boleh membaca. Karena apa? Ketika turun surah kepada Rasulullah itu juga tidak berurutan. Surah itu adalah berpindah-pindah. Nah, sehingga konsekuensinya tentu saja Rasul pun membaca ayat dan surah itu berpindah-pindah sesuai dengan apa yang telah turun kepada beliau. Nah, ini menunjukkan tidak ada suatu keharusan, kemestian secara syar'i harus berurutan. Hanya itu dianjurkan mustahab kalau dua surah itu memang ada kaitan maknanya yang erat. Seperti halnya Rasulullah, pernah beliau di dalam salah satu sholat subuhnya membaca surah Adz-Dzariyat, kemudian membaca surah Al-Qamar. Nah, walaupun itu tidak bersambungan atau berurutan ayatnya, surahnya sekaligus, melainkan terseling atau terhalang dengan surat-surat yang lain. Kemudian yang kedua, nah, berkenaan dengan ruku sujud ya, Subhana Rabbiyal Azim dan Subhana Rabbiyal A'la. Azim itu maha agung, maha besar. Kemudian A'la maha tinggi, Akbar maha besar pula. Di mana letak perbedaan-perbedaan yang Azim maha agung, kemudian Akbar maha besar, dan kemudian Al-A'la maha tinggi. Ini tentu masalah kebahasaan, Pak ya, kebahasaan. Karena ada cakupan-cakupan makna yang tidak terdapat dalam salah satu makna yang lain. Ketika disebut Al-Akbar, maha besar, nah, tentu ada makna yang belum terkandung dalam kalimat maha agung. Karena makna agung tidak selamanya digunakan pada sesuatu yang amat besar, kan gitu. Demikian pula maha tinggi, ketinggian Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada menyamai makhluk manapun. Maka semua asma Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna, harus dipahami dengan konteks kelayakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat umpamanya tabligh akbar tidak boleh disamakan maknanya dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maha besar dalam makna yang layak bagi Allah, bukan besar dalam ukuran zat benda seperti yang terbayang dalam pikiran manusia. Maha agung kedudukannya, maha tinggi derajatnya. Nah, jadi ada objek-objek yang berbeda, Pak ya. Walaupun tinggi, maha agung, maha besar itu ada titik persamaannya, namun ada titik perbedaan yang tidak tercakup oleh makna tersebut. Maha akbar atau maha besar, nah, memiliki makna yang tidak terbatas kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, sifatnya, dan kekuasaan. Maha agung, yaitu kedudukannya, kemuliaannya yang tidak ada batasannya. Dan maha tinggi derajatnya, yang tidak ada batasan yang tercakup oleh makhluknya. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik rekan-rekan sekalian, Kami persilakan Anda yang sudah ada di ujung telepon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu? Saya Ibu Halimah, Pak Ustaz. Oh iya, silakan Ibu. Saya mau nanyakan ini tentang bacaan salat jenazah. Ada di dalam satu buku yang menerangkan kalau mayat laki-laki atau perempuan tuh misalnya Allah maghfirlahu atau Allah maghfirlaha. Iya, betul. Apa ada hadisnya yang sahih gitu? Betul. Nah, demikian Ustaz. Baik, assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan perubahan redaksi doa bagi laki-laki dan bagi wanita gitu ya, doa tersebut umpamanya Allahumma ighfir lahu itu untuk seorang laki-laki, Allahumma ighfir laha untuk seorang wanita. Bagaimana kalau dua wanita, Allahumma ighfir lahuma, demikian pula dua laki-laki, Allahumma ighfir lahuma. Kalau banyakan laki-lakinya Allahumma ighfir lahum, dan kalau banyakan wanitanya Allahumma ighfir lahunna. Semua itu tidak ada dasar keterangannya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja orang melihat dari segi tinjauan bahasa saja. Kan Allahumma ighfir lahu untuk sendiri gitu. Ini kok banyakan atau itu untuk laki-laki. Karena pada hakikatnya yang kita sholatkan ini bukan pribadi jasad atau fisik orang yang meninggal itu yang laki-laki atau wanita. Melainkan adalah jiwa daripada orang yang kita sholati. Sehingga karena jiwa itu tidak membedakan identitas laki atau perempuan, maka dia sama. Sehingga tidak ada keterangannya bahwa Rasulullah merubah-rubah domir bacaan dalam sholat jenazah. Maka kita membaca apa adanya saja. Sebagaimana ucapan salam ya. Walaupun itu sendirian, berdua, banyakan, laki-laki, perempuan. Ya assalamualaikum saja lapadnya itu ya, tidak dirubah-rubah. Tidak assalamualaikum wa'alaikunna upamanya, assalamualaikum dan lain sebagainya. Nah ini adalah lafaz yang teksnya telah menjadi ungkapan pokok atau ungkapan tetap sebagai doa yang masyru yang disyariatkan. Karena itu tidak perlu dirubah-rubah ya Ibu Halimah, demikian. Kita masih memiliki kesempatan rekan-rekan sekalian. Anda yang sudah memiliki pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak Ratna ya. Iya, Ustaz. Saya mau tanya tentang bekam, Ustaz. Itu kan sunnah ya. Cuman sunnahnya itu apakah juga untuk perempuan? Gitu. Karena saya pernah dengar katanya untuk laki-laki saja itu. Kan wanita setiap bulannya kan darahnya tuh udah keluar katanya. Itu gimana, Ustaz? Nah terus tentang upah bekam juga itu bagaimana? Betul. Nah terus satu lagi ini tentang doa minum air zam-zam itu sebenarnya ada atau enggak gitu, Ustaz? Karena saya baca di bukunya Ustaz Yazid itu doa dan wirid katanya air zam-zam itu diminum sesuai keinginan peminumnya gitu. Iya betul. Itu bagaimana, Ustaz ya? Baik, Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama berkenaan dengan bekam ya. Memang tidak ada hadis yang spesial atau yang khusus spesifik menerangkan bekamnya bagi kaum wanita. Tetapi bukan berarti bahwa kaum wanita tidak berbekam. Karena bekam ini bukan suatu keharusan tetapi suatu praktik yang biasa dilaksanakan Rasulullah sebagai cara pengobatan yang baik ya, yang mungkin bukan hanya di zaman itu kebaikan tetapi juga zaman sekarang sehingga dimasukkan ke dalam bagian dari tibun nabawi ya, metode pengobatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pengobatan bukan monopoli kebutuhan kaum laki-laki tapi juga kaum wanita. Pendek kata bahwa meskipun tidak ada dalil yang khusus berbekamnya untuk wanita, karena bekam itu ada cara pengobatan yang umum dilakukan di seluruh masyarakat Arab waktu itu, khususnya kaum muslimin di masa Nabi, ini maka hukumnya pun bersifat umum. Tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu yang memang tidak dikhususkan oleh syar'i, apalagi itu menyangkut muamalah. Karena nanti kalau dalam hadis upamanya ijarah itu hanya diketahui untuk laki-laki berarti wanita tidak boleh. Nah, ini tidak seperti itu ya. Namun Rasulullah lebih sering disebut karena memang keteladanan beliau yang menjadi acuan semua kaum muslimin. sehingga tidak menyebutkan yang lainnya. Demikian pula dalam hal mengupahi, dalam Sahih Bukhari dan Muslim sudah jelas diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa upah berbekam, apa, memberikan bekam itu adalah suatu yang halal. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, ihtajama wa'atul hijam ajruhu. Rasulullah berbekam, kemudian beliau memberikan upah bekam itu kepada pembekamnya. Nah, jadi halal upah bekam-membekam itu ya. Sebagai balasan atau kompensasi dari jasa yang dia berikan kepada orang yang dia obati. Dan yang berkenaan dengan doa air zam-zam, memang setahu saya belum menemukan hadis yang benar-benar sahih tentang satu doa khusus minum air zam-zam. Melainkan justru dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, zam-zam itu lima syuribalahu. Artinya air zam-zam itu tergantung niat orang yang meminumnya. Jadi bisa hanya sekedar untuk menghilangkan kehausan, bisa diminum betul-betul untuk diniatkan berobat sebuah penyakit, bisa diminum untuk sebagai menutupi kelaparan. Karena Rasulullah menyebutkan zam-zam itu juga bukan sekedar air, tapi bisa orang meniatkannya untuk memakannya. Jadi kalau air biasa hanya diminum, ini zam-zam bisa jadi makanan. Nah, jadi memang zam-zam tergantung orang yang meminumnya. Artinya berdoa menurut apa yang dia kehendaki selama itu adalah kebaikan. Dan itu telah banyak dipraktikkan oleh para ulama, seperti cerita Syaikhul Islam Ibnul Qayyim ya, ketika beliau sakit sedang haji lalu beliau berobat dengan air zam-zam. Nah, jadi memiliki faedah dan khasiat yang baik selama itu dengan doa yang baik pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, nampaknya waktu juga yang harus menyebabkan kita mengakhiri perjumpaan ini. Insyaallah pada kesempatan yang lain kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita masalah-masalah fikih ini. Akhirnya dari Geria Agus Salim 77 Bekasi Dakta FM 107. Tingkatkan ilmu, perbanyak amal. Saya Abu Himam dengan Mas Firman Hakim mohon pamit dan undur diri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.